Konsultasi Syariah. Menggabungkan puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis. Pertanyaan: bolehkah menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis? Terima kasih. Jawaban: Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Dilihat dari latar belakang disyariatkannya ibadah, para ulama membagi ibadah menjadi dua. Pertama, ibadah yang maksudah lidatiha, artinya keberadaan ibadah merupakan tujuan utama disyariatkannya ibadah tersebut. Sehingga ibadah ini harus ada secara khusus. Semua ibadah wajib, sholat wajib, puasa wajib, dan seterusnya termasuk jenis pertama ini. Termasuk juga ibadah yang disyariatkan secara khusus seperti sholat witir, sholat duha, dan seterusnya. Termasuk jenis ibadah ini adalah ibadah yang menjadi tabi' atau pengiring ibadah yang lain, seperti sholat rawatib. Dan sebagian ulama memasukkan puasa 6 hari bulan Syawal termasuk dalam kategori ini. Kedua, kebalikan dari yang pertama, ibadah yang laisa maqsudah lidatiha, artinya keberadaan ibadah itu bukan merupakan tujuan utama disyariatkannya ibadah tersebut. Tujuan utamanya adalah yang penting amalan itu ada di kesempatan tersebut apapun bentuknya. Satu-satunya cara untuk bisa mengetahui apakah ibadah ini termasuk maqsudah lidatiha ataukah laisa maqsudah lidatiha adalah dengan memahami latar belakang dari dalil masing-masing ibadah. Liqa al-Bab al-Maftuh Ibnu Utsaimin. Kita akan lihat contoh yang diberikan ulama untuk lebih mudah memahaminya. Contoh pertama, sholat tahiyatul masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar kita sholat dua rakaat setiap kali masuk masjid sebelum duduk. Artinya, yang penting jangan langsung duduk, tapi sholat dulu. Tidak harus sholat khusus tahiyatul masjid. Bisa juga sholat qobliyah atau sholat sunnah lainnya. Meskipun boleh saja jika kita sholat khusus tahiyatul masjid. Dari sini, keberadaan ibadah sholat tahiyatul masjid itu bukan merupakan tujuan utama. Tapi yang penting ada amal, yaitu sholat dua rakaat ketika masuk masjid, apapun bentuk sholat itu. Contoh kedua, puasa Senin Kamis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengapa beliau rajin puasa Senin Kamis, beliau mengatakan di dua hari ini, yaitu Senin Kamis, amalan dilaporkan kepada Allah, Rabb semesta alam, dan saya ingin ketika amalku dilaporkan, saya dalam kondisi puasa. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Dalam hadis ini, siapapun yang melakukan puasa di hari Senin atau Kamis, apapun bentuk puasanya, dia mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis di atas. Amalnya dilaporkan kepada Allah dalam kondisi dia berpuasa. Baik ketika itu dia sedang puasa wajib atau puasa sunnah lainnya. Meskipun boleh saja ketika dia melakukan puasa khusus di hari Senin atau Kamis. Menggabungkan niat dua ibadah. Para ulama menyebutnya at-tasyrik fin niyah atau tadakhul an-niyah, yaitu menggabungkan niat. Terdapat kaidah yang diberikan para ulama dalam masalah menggabungkan niat. Jika ada dua ibadah yang sejenis, yang satu maqsudah lidzatiha dan satunya laisa maqsudah lidzatiha, maka dua ibadah ini memungkinkan untuk digabungkan. Asyru masail fi shaum sit min Syawal. Dari kaidah di atas, beberapa amal bisa digabungkan niatnya jika terpenuhi dua syarat. Pertama, amal itu jenisnya sama, salat dengan salat atau puasa dengan puasa. Kedua, ibadah yang maqsudah lidzatiha tidak boleh lebih dari satu. Karena tidak boleh menggabungkan dua ibadah yang sama-sama maqsudah lidzatiha. Menggabungkan niat puasa Syawal dengan Senin Kamis. Dari keterangan di atas, puasa Syawal termasuk ibadah maqsudah lidzatiha, sementara Senin Kamis termasuk laisa maqsudah lidzatiha. Sehingga niat keduanya memungkinkan untuk digabungkan dan insya Allah mendapatkan pahala puasa Syawal dan puasa Senin Kamis. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Muttafaq alaih. Karena dia menggabungkan kedua niat ibadah itu, maka dia mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Demikian, Allahu A'lam.